Rahim, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid lil Imam Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah. Qawluhu uhajju laka biha indallah huwa bitashdidil jim minal mahajjah, dengan syiddahnya jim uhajju dari mahajjah, yang dimaksud Rasul bisa menjelaskan hujjah atau punya hujjah di hadapan Allah untuk membela aminya. Ya Allah, ini amiku sudah katakan la ilaha illallah agar dia selamat dari neraka, engkau masukkan jannah. Itu wa fihi dalilun ala annal a'mala bil khawatim, dan ini dalil bahwa amalan setiap orang tergantung penutupnya seperti apa. Hal yukhtam lahu bi khair am yukhtam lahu bi su'ul iyadu billah. Maka a'immah mereka sangat takut dari su'ul khatimah, sehingga selalu berlindung kepada Allah darinya dan memohon kepada Allah husnul khatimah. Menunjukkan mereka tidak percaya pada dirinya sendiri, artinya tidak pede bahwa dia orang soleh, dia orang istiqamah. Lah, dia mereka pasrahkan kepada Allah sehingga selamat dari ujub wal ghurur bin nafs, tidak tertipu dengan amalan dan yang ada pada dirinya. Li'annahu law qalaha fi tilkal hal mu'taqidan madallat alai mutabaqatan minan nafi wal itsbati lanafa'at. Kalau saja Abu Thalib katakan itu di waktu itu, tentunya meyakini isi kandungannya, menafikan segala peribadatan kepada selain Allah, menetapkan semua itu hanya untuk Allah, akan bermanfaat betul baginya. Nah, faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muttalib. Lalu keduanya Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal menyampaikan kepada Abu Thalib, "Targhab, sekarang kamu mau menyalahi, meninggalkan ajaran bapakmu Abdul Muttalib. Zakarahu al-hujjat al-mal'una." Demikian keduanya mengingatkan kepada Abu Thalib hujjah yang terlaknat, allati yahtajju biha al-musyrikun 'ala al-mursalin, hujjah yang sama dipakai oleh musyrikin membantah para mursalin alaihimussalam. Kaqauli Fir'aun li Musa, kama balul qurunil ula, dalam Thaha. Lalu bagaimana nasib kondisi generasi-generasi yang terdahulu? Ini nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita. Salah semua mereka. Bodoh semua mereka. Di neraka semua, di adab. Kamu tok Musa yang di surga. Begitu kata Fir'aun. Sama. Menganggap pasti benar apa yang diwariskan oleh leluhurnya. Wa qawluhu ta'ala wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Zukhruf. Begitulah kami tidaklah mengutus seorang nabi sebelummu di desanya yang ini menyampaikan agama Allah ini, kecuali orang-orang yang durhaka dari mereka menolak dengan mengatakan kami sudah mendapati ajaran ini dari leluhur kami. Turun-temurun ya begini. Dan kami hanya mau ikut menjalani apa yang telah mereka wariskan. Dan kalau diperhatikan, liciknya Abu Jahal dan Abdullah saat itu, anak Abdullah bin Abi Umayyah, pada akhirnya Islam radhiyallahu ta'ala anhu. Betul pula Musayyib alal qaul bahwa beliau memang hadir di majlis itu, beliau pun Islam, ayah Sa'id bin Musayyib. Al-Muhim, yang dia katakan kepada Abu Talib, atarghab an millati Abdul Muttalib. Yang enggak katakan kamu meninggalkan agama kita, ajaran kita begini-begini, berhala-berhala kita, Lat, Uzza, Manat, enggak disebut semua itu oleh Abu Jahal. Lihat yang dia katakan, millati Abdul Muttalib, untuk mengusik dan membakar emosional, ikatan emosional Abu Talib. Ini bapaknya sendiri. Gak mungkin lah, menurut ukuran mereka tentunya. Gak mungkin kamu yang sebagai anaknya Abdul Muttalib, tokoh yang begitu besar, di Quraisy, diagungkan. Masa kamu mau ngelawan, mau ninggalkan ajarannya? Ikuti Muhammad SAW, yang disebut Abdul Muttalibnya, ada ikatan emosional, keturunan. Orang aja biasa kalau bukan ini masalah, misalnya kalau dikatakan ayahmu begini loh, bapakmu begini, abahmu begini, tentunya dia akan ada perasaan tersendiri untuk bapak dia. Dan ini liciknya Abu Jahal. Qauluhu fa'ada alaihi nabi fa'ada. Rasul ulangi itu, ya am qul la ilaha illallah. Keduanya Abu Jahal dan Abdullah juga mengulangi ucapan yang sama. Fihi ma'rifatuhuma makna la ilaha illallah. Berarti ini menunjukkan Abu Jahal, Abdullah faham makna la ilaha illallah, bahwa itu berbeda 180 derajat dengan ajaran Abdul Muthalib yang syirik. Tidak sama. Li'annahu ma'arafa anna Abu Talib law qala hala tabarra'a min millati Abdul Muthalib. Makanya mereka tahu kalau diucapkan Abu Talib berarti dia berlepas diri sudah. Antipati, lawanan sudah dengan ajarannya Abdul Muthalib bapaknya. Fa inna millata Abdul Muthalib hiya syirku billah fi ilahiyati. Itu ajaran Abdul Muthalib. Wa amar rububiyah faqad aqarru biha kama taqaddam. Dalam masalah ibadah syiriknya, adapun rububiyah itu diakui oleh mereka semua. Faqad qala Abdul Muthalib li Abraha ana rabbul ibil wal bait lahu rabbun yamna'uhu mink. Aku rabbul ibil, yang punya onta-onta ini aku. Disampaikan ini karena sempat ditahan atau diambil begitu beberapa onta milik Abdul Muthalib. Dalam keadaan dia tahu Quraisy, Abraha mau nyerang dan menghancurkan Ka'bah, al-Muhim dia minta kembali onta-ontanya. Kata Abraha, kamu peduli dengan ontamu, kamu ambil, kamu minta lagi, sebenarnya kamu gak peduli dengan Ka'bah Baitullah yang kalian muliakan, yang kalian banggakan. Nah, ini dijawab oleh Abdul Muthalib. Kalau onta ini memang aku robnya, dalam artian yang memilikinya, nah, yang menguasainya, makanya aku minta kembali. Adapun Ka'bah ada robnya sendiri, dan dia yang akan menjaga Ka'bah itu darimu. Syahid ini rububiyah menunjukkan dia paham masalah penciptaan, kekuasaan Allah, pengaturannya di alam. Wa hadhihi al-maqala minhuma 'inda qawli an-nabi li'ammihi qul la ilaha illallah istikbaran 'anil 'amali bimadluliha. Pernyataan ini dan yang semakna dari Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah saat itu, ketika Nabi katakan pada pamannya la ilaha illallah, ini karena kesombongan saja. Congkaknya mereka untuk mau mengamalkan isi kandungannya. Kama qala Allah ta'ala anhuma wa an amthalihima min ula'ikal musyrikin. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastaghfirun. Kalau dikatakan la ilaha illallah, takabur mereka. Wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Mereka katakan, apakah kita akan tinggalkan tuhan-tuhan kita karena penyair gila. Radda alaihim biqauli, dan Allah bantah mereka, bal ja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bahkan Nabi datang dengan al-haq dan membenarkan sama dengan seruan para mursalin yang sebelumnya. Tabayyana ta'ala anna istikbarahum an qawli la ilaha illallah lidilalatiha ala nafi ibadatihim al-aliha allati kanu ya'budunaha min dunillah. Itu kesombongan mereka Allah sebutkan dalam ayat. Juga kisah Abu Jahal, Abu Talib ini. Karena mereka ngerti la ilaha illallah berarti menafikan, mengingkari, menolak segala peribadatan mereka kepada sesembahan berhala dan tuhan-tuhan mereka selain Allah yang mereka ibadahi selama ini. Fa inna dilalata hadhil kalima ala nafi dzalik dilalatu tadhammun wa dilalatu alaihi wa alal ikhlas dilalatu mutabaqah. Karena pendalilan kalimat la ilaha illallah ini terhadap penafian segala yang dituhankan selain Allah itu pendalilannya pendalilan tadhamun, artinya itu kandungannya, isinya. Adapun pendalilannya terhadap keikhlasan, memurnikan amalan ibadah semua hanya untuk Allah, itu mutabaqah. Dilalatun mutabaqah. Isi yang sesuai dalam kalimat la ilaha illallah. Wa min hikmatir rabbi ta'ala fi adami hidayati Abi Talib ilal Islam. Dan Allah ada punya hikmat tersendiri dengan apa yang terjadi ini. Abu Talib mati di atas kemusyrikannya. Liyubayyin li'ibadihi anna dhalika ilaihi wa huwal qadiru alaihi duna man siwa. Untuk menjelaskan kepada hambanya bahwa itu murni Allah yang tentukan. Hanya Dia yang kuasa. Tidak satu pun selain Allah yang bisa menentukan itu. Beri hidayah. Memberi kebaikan kepada orang. Di sisi lain para ulama juga sebutkan risalah. Kebenaran risalah. Karena kalau seandainya, walaupun tapi seandainya beriman Abu Thalib dan orang-orang dekat Quraisy, pembesar-pembesarnya dan kerabat-kerabat dekat Rasul semuanya beriman, akan dikatakan ini orang memang dakwahnya pribadi dan punya tendensi duniawi, ini didukung oleh keluarganya, kan begitu, orang-orang dekatnya dukung semua, tahu. Tapi nyatanya bagaimana dikatakan itu ambisi pribadi duniawi, justru orang-orang dekatnya semua pada menolak dan mengingkari dakwahnya, termasuk bahkan pamannya sendiri Abu Thalib yang sangat sayang dan membela Rasul SAW tidak mau mengikuti. Nah, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata orang Arab awam, kullu syai'in fihi shalih. Segala sesuatu ada kesolehannya, ada kemaslahatannya. Biasa mereka katakan kalau ada sesuatu yang kurang berkenan di hatimu, sesuatu yang ternyata di luar yang kamu harapkan, oh, kok gini, pulang kok begitu. Ayas khair insyaAllah, kul syaih fihi salih. Nah, ada kemaslahatannya insyaAllah. Walau kana indan nabi alladhi huwa afdalu khalqihi. Maka jika nabi yang menjadi makhluk Allah terbaik, min hidayatil qulub wa tafrijil qurub wa maghfiratiz dzunub wa najati minal adab wa nahwi dzalik syai', kalau nabi punya wewenang bisa memberi hidayah qalbu, melapangkan kesulitan, problem, mengampuni dosa, memasukkan ke surga, menyelamatkan dari azab. Sedikit saja Rasul punya peluang untuk juga menentukan dan ngatur itu, lakana ahaqqan nasi bidzalika wa aulahum bihi ammu. Maka yang paling pantas mendapat itu, paling berhak pamannya. Alladzi kana yahutuhu wa yahmihi wa yanzuruhu wa yu'wih. Yang ma'ruf dalam sirah yang membaca sejarahnya. Luar biasa pembelaan Abu Thalib kepada Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Dibela, dikawal dakwahnya, dilindungi, aman. Quraisy enggak berani mau menyakiti terang-terangan terhadap Rasulullah SAW selama ada Abu Thalib. Abu Thalib tokoh yang besar di Quraisy. Hanya sampai Abu Jahal pun kena Abdullah bin Abi Umayyah begitu di sampingnya. Nah, kalau Rasul punya sedikit saja hak, punya sedikit saja kekuasaan untuk itu, memberi hidayah, meluangkan, melapangkan kesulitan orang, mengampuni dosa, menyelamatkan dari murka dan azab neraka, memasukkan ke surga, semestinya pamannya yang dikasih. Paling pantas, paling berhak. Karena seperti itu. Toh nyatanya, tidak sama sekali. Secuil pun Rasul enggak punya hak untuk itu. Tidak Allah berikan. Murni itu di tangan Allah semata. Fasubhana man baharat hikmatuhul uqul. Maka maha suci Allah yang hikmahnya betul-betul membuat tercengang akal manusia. Seperti ini. Hikmah subhanallah. Agar orang tahu, agar manusia faham. Hanya Allah yang kuasa. Hanya Allah yang tentukan. Secuil pun jangankan orang lain, jangankan wali. Apalagi orang soleh. Rasulullah SAW semulia-mulianya, seafdol-afdolnya makhluk. Tidak punya wewenang sedikit pun bahkan. Hatta untuk pamannya enggak bisa. Baharatul uqul, hikmah Allah. Wa arsyadal ibad ila ma yadulluhum ala ma'rifatihi wa tauhidih. Agar hambanya dengan ini ditunjukkan agar mereka hanya meminta dan bersandar berharap hanya kepada Allah dengan bertauhid padanya. Mengenal dia dengan asma wa sifat wa ikhlasil amal lahu wa tajriduhu. Dengan mengikhlaskan amalannya. Qauluhu fakana akhiru maqal alahsanu fihi rafa' ala annahu ismu kana fakana akhiru ru isim kana wa jumlah huwa wa ma ba'daha khabar. Adapun jumlah yang setelahnya khabar, huwa ala millati Abdul Muttalib, yakni Abu Thalibnya. Wow. Qauluhu huwa ala millati Abdul Muttalib adh-dhahir anna Abu Thalib qala ana faghayyara ar-rawi istiqbahan lilafdhil madhkur. Akhirnya Abu Thalib tentu mengucapkan aku di atas ajaran Abdul Muttalib. Hanya saja perawi merubahnya huwa. Dia di atas Abdul Muttalib ajarannya. Karena qabih lafdhan. Lafadznya enggak baik kalau diucapkan begitu. Wahia minat tasarrufatil hasanah. Dan itu tasarruf yang bagus. dari perawi. Nah, dia rubah agar tidak terkesan jelek. Qalahul Hafid. Wa aba an yaqula la ilaha illallah qala al hafid hada ta'kid min ar rawi fi nafi wuqu'i dhalika min Abi Thalib. Ini ta'kid dari perawi, betul-betul Abu Thalib enggak mau mengucapkan. Ditakid lagi, dikuatkan dengan pernyataan ini, aba an yaqul. Tetap enggak mau Abu Thalib. Telah di terakhir yang dia ucapkan di atas ajaran Abdul Muthalib diperjelas dan dia nolak, enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Berarti mati di atas kemusyrikannya. Walayadu billah. Qala al-musannif wa fihi rad 'ala man za'ama islama Abdul Muthalib wa aslafihi wa madharratu ashabi su' 'ala al-insan wa madharratu ta'dhimil aslaf. Ini semua kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Abdul Muthalib Islam. Bahkan Abu Thalib Islam. Dan ke atas leluhur-leluhurnya. Wow. Dan ini tentunya keyakinan Syiah, Rafidhah, dan yang mengekor kepada mereka. Nah, ya mereka katakan demikian untuk menjaga maunya mereka, menjaga nasab atau silsilahnya Ali, silsilahnya Ali radhiyallahu ta'ala. Kalau dikatakan Ali bin Abi Thalib, Abu Thalibnya kafir, musyrik. Wah, fiyin. Ali yang sedemikian rupa sedang diangkat-angkat dan mereka hulu kepadanya. Mereka terbentur keras dengan kenyataan bahwa Abu Thalibnya kafir musyrik. Abdul Muthalibnya kafir musyrik kaman. Bahkan kakeknya Ali juga kafir musyrik. Oh, ini yang membuat mereka mati-matian mempertahankan dengan ngawur bahwa Abu Thalib muslim, Abdul Muthalib muslim, mukmin. Dari mana? Hadis Bukhari Muslim. Wow. Ya mati dalam kemusyrikannya. Bahkan turun ayat innaka la tahdi man ahbabta. Kamu enggak bisa beri hidayah kepada orang yang kamu cintai. Isa Abu Thalib. Wow. Bahkan di antara mereka seperti yang baru dieksekusi mati, Nimir an-Nimir. Walhamdulillah. Jazakallah khair hukumah Saudiya, hukum mati dia. Terang-terangan dia katakan dengan sinis dan penuh kebencian kepada para sahabat. Dia katakan, "Kaif," kata dia, "Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab, Aisyah di surga, Abu Thalib di neraka, Abdul Muthalib di neraka." Ini mau dia, ini keturunan Ali, ayah dan kakeknya, dikatakan di neraka. Terus kalian yakini Abu Bakar di surga, Umar bin Khattab di surga, Aisyah bintu Siddiq di surga. Gimana akal kalian, kata dia. Jahil, subhanallah. Nah, wa madharat, dan ini juga menunjukkan bahaya teman-teman yang jelek bagi seseorang. Ada kedekatan sangat tentunya antara Abu Thalib dan Abu Jahal. Dan pembesar-pembesar Quraisy lain yang musyrikin. Akhirnya dia terkena dampaknya. Teman-temannya yang buruk dan jelek itu Anatun Su hanya mengingatkan dia pada kemusyrikan. Bahkan di akhir-akhir hayatnya, untuk selamat dari neraka diingatkan, disuruh ucapkan la ilaha illallah. Temannya enggak tinggal diam, jangan. Coba kalau dia enggak punya teman-teman seperti ini, mungkin akan selamat. Tapi hakata dampak teman-teman yang jelek menyeret, mempengaruhi, dan kuat besar pengaruhnya kepada seseorang, kepada kejelekan. Bahkan pengaruh teman itu lebih besar, lebih kuat terkadang dari orang tua. Orang tuanya ngasehati, ngingatkan, begini-begini. Kadang orang yang seperti ini keluar dan curhatnya kemana? Ke temannya. Sumpek aku di rumah, kenapa? Bapak begini, begini, begini. Umiku begini, begini, begini, begini. Curhatnya ke temannya. Temannya malah menambahi dan menunggangi. Oh iya, memang orang tua kita ini memang wanu begini, begini, begini. Tambah rusak si anak. Terpengaruh oleh teman-temannya yang jelek. Nah, bahaya. Makanya harus dijauhi, ditinggalkan. Harus selektif. Cari teman. Dan juga ini menunjukkan madharatnya, bahaya mengkultuskan dan mengagung-agungkan keturunan atau leluhur dan nasabnya. Nah, bangga-banggakan. Wow, aku dari keturunan ini itu ningrat. Keturunan Diponegoro, keturunan Fulan, Wa'alan, Wujilan, Wuswair, Wahuair, Walladhi mafihi khair. Nah, bahaya. Terbukti Abu Thalib terpengaruh dengan masalah keturunan ini. Makanya itu yang di korek-korek oleh Abu Jahal. Nanti mau tinggalkan Abdul Muttalib, bapakmu. Sekarang kamu benci, kamu ingkari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini yang ditarkis. Karena dia sebagai leluhurnya, keturunannya. Adapun muwahhid mukmin enggak akan demikian. Al-mukhalif mukhalif. Menyalahi tetap menyalahi, dia ingkari, dia tolak, kalaupun itu bapak kandung dia sendiri. Tetap dia tolak. Enggak akan dia terima kebatilannya. Bukan karena hanya karena alasan faktor keturunan. Bapak kemudian melalaikan dia dari al-haq, memperjuangkan batil karenanya. Ai idza zada 'alal masyru' bihaf tuj'alu aqwaluhum hujjatan yurja'u ilaiha 'inda tanazu'. Itu kalau mengagungkan leluhur tadi melebihi dari yang masyru', mengagungkan sebatas masuk matlub, ya dimuliakan, didoakan rahmat. Nah, jaga kemuliaannya. Tetapi kalau sudah sampai tingkatan ajarannya, perkataan-perkataannya itu dijadikan hujah, orang harus terima, orang harus pegang, harus kembali ke situ, apalagi kalau ada perselisihan, ada ini. Ini yang muskil. Dianggap itulah yang benar, itu yang jadi patokan, jadi hujah. Gak boleh disentuh, gak boleh dibantah, ditolak, padahal jelas-jelas itu mungkar batil. Ini yang gak benar. Tiranna laka malam unha anka. Demi Allah, aku terus istighfar untukmu selama aku belum, tidak dilarang. Qala Nawawi wa fihi jawazul halif min ghairi istihlaf. Ini kata Nawawi menunjukkan bolehnya sumpah tanpa diminta, karena Rasul bersumpah. Wa ka'annal halif huna litakid, litakidil azm ala istighfar. Terutama di sini untuk menekankan istighfar ini, karena lam di situ lamul qasam, la astaghfiranna laka. Ada makna sumpah di situ. Betul-betul demi Allah aku istighfar untukmu. Tatiban li nafsi Abi Thalib. Ya, Rasul saat itu SAW untuk menyenangkan hati Abu Thalib. Ya, karena tadi jasa-jasanya begitu besar. Wa kanat wafatu Abi Thalib bi Makkah qabla al-hijrah bi qalil. Mati Abu Thalib sebelum hijrah sebentar. Qala Ibn Faris wa mata Abu Talib wali Rasulillah 49 sanah wa 8 ashur wa 11 yawma. Kata Ibn Faris, umur Rasul saat Abu Talib mati 49 tahun plus 8 bulan dan 11 hari. Yani 49 usianya. Wa tufiyat Khadijah umul mu'minin radhiyallahu anha ba'da mauti Abi Talib bi 8 ayyam. Ibn Khadijah istri Rasul, seminggu, 8 hari setelah mati Abu Thalib, Khadijah juga meninggal, sehingga dikenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan bagi Rasulullah. Orang-orang paling dekat, orang yang sangat sayang dan sangat disayangi Rasulullah SAW pada meninggal. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam atasliman katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin.